أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis kajian rutin kitab tauhid Masjid Ibadur Rahman Yayasan Imam Malik bin Anas Ma'had Al-Latifi di Desa Pasir Gauk, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor Barat ini, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu pada setiap malam Selasa di hari Senin malam di tempat ini insyaAllah. Dan semoga Allah berikan keberkahan terangkat derajat kita karena kita keluar menuntut ilmu insyaAllah. Baiklah, kita akan lanjutkan bahasan kita pada bab yang ke-24, bab tentang beberapa macam sihir, anwa'u sihir. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah babu bayani syai'in min anwa'i sihri. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن مالك قال حدثنا قطن بابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيارة من الجبد. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن ردنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Wal-Nasa'i min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu an man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashraq wa man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما هي الأضح هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Alhamdulillah, dalam hadis yang pertama, hadis dari Imam Ahmad, dikatakan bahwa Muhammad bin Ja'far telah menyampaikan kepadaku bahwa Auf telah menyampaikan padanya dari Hayyan bin Al-A'la, dia menuturkan bahwa Qatan bin Khabisah meriwayatkan bahwa bapaknya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bersabda. Ini yang dikatakan isnad, susunan dan tahapan sampainya sebuah hadis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kelebihan kitab tauhid. Kitab yang dikhawatirkan banyak firqah di Indonesia akan menguak banyaknya kesyirikan yang terjadi. Dalam bab pertama ini dikatakan innal iyafata wattarka wattirah minal jib wattiarah minal jib. Ada hadis yang mengatakan bahwa al-iyafah at-tarku at-tayar yakni minal jibti. Yang dimaksud di sini adalah bahwa sesungguhnya ini semua merupakan bagian dari yang namanya syirik. Al-jibtu, ini ulama mengatakan al-jib di sini artinya adalah kesyirikan. Sementara innal iyafah, al-iyafah dalam bahasa Arab ini artinya sesuatu yang berpengaruh. Jadi apapun yang memberikan dampak efek pengaruh dikatakan iyafah. Yeah. Ini orang Arab suka mengatakan al-iyafah membuat sebuah pengaruh. Jadi kayak orang punya sebuah keyakinan kemudian dibikin kasak kusuk. Ya, obrolan yang membuat dia terpengaruh. Ya, ima diremehkan, ima dikucilkan, ima dicibir. Idza marru bihim yataghammazun, kayak orang yang suka kasak kusuk sehingga berpengaruh. Efeknya ini bisa dikatakan sihir. Karena nanti juga ketemu dalil yang mengatakan bahwa inna fil kalami lasihrun, dalam ucapan pun ada sihir. Apa hubungannya coba? Orang mendengarkan musik melo ikut nangis. Gak tahu, padahal dia belum tentu ngerasain. Ini cerita tentang masalah orang bercinta, putus cinta, sedih tuh penyanyi. Ini yang dengerin ikut mewek. Lu ngapa nangis bro? Sedih. Emang pernah ngerasain? Belum. Sihir tuh. Terkena, iya apa? Pengaruh. Wattarq, at-turq di sini membuat garis-garis di bagian di tanah atau di mana. Sehingga seperti garis jalanan. Jadi kalau dulu dukun itu kalau bikin ramalan, dia suka membuat garis. Berapa orang yang datang? Tuh, warga 6 ya. Sementara ini tempat yang begini, ini begini, ini hapus 1, hapus 2, hapus 3. Ini tinggal 2 nih, sifat 2 gini-gini. Ngira-ngira melalui garis. Wa tiara, tiara lebih kepada lebih umum dibanding iyafah. Artinya suara burung ya, atau suara-suara alam ya, terbangnya burung, hinggapnya di mana, keluarnya pagi, malam atau apa, tiara. Ini pun bisa berpengaruh. Kalau iyafah memang khusus, memang dibuat untuk mempengaruhi. Tapi kalau tiaroh ini umum, apapun yang ada dibikin efek berpengaruh. Lawang pagi-pagi lagi nyarap, burung titutit bunyi. Titutit, titutit. Uruh, ada yang mati. Kalau ada yang mati memang tiap hari orang lahir ada, orang mati juga ada. Itu burung berbunyi gak berbunyi, mati mah harus. Ini bumi kalau orang gak ada yang mati sesek. Orang gak ada yang lahiran juga repot, betul? Itu orang hamil udah 3 tahun tuh repot juga ya. Orang lahir ada, orang mati juga ada. Jangan diambil efek, gak ngaruh apa urusannya. Tapi ini sering dijadikan jib. Al-jib, yakni mengarah kepada syirik. Artinya, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bantu pengaruh sihir kepada orang lain. Al-jib tuh di sini. Taib, maka dikatakan minal jibti. Qala Auf al-iyafa zajrut tayir. Dikatakan oleh Auf bahwa sesungguhnya Iyafa itu meramal dengan menerbangkan burung. Jadi memang khusus itu burung sebenarnya masuk tiaroh, sesuatu yang terbang. Cuma karena memang di orang-orang Hindu India, kalau memang dia mau cari kerja, burung dilepas pagi. Kalau burung terbangnya ke kiri, dia akan lewat kiri untuk cari kerja. Walaupun kantornya di kanan, dia muter. Kalau memang dilepas beloknya ke kanan, dia akan ke kanan. Walaupun tempat yang dituju ke kiri. Itu khusus. Dan memang ada. Makanya kalau ada orang Islam kawinan, ngelepas burung merpati, apa hubungannya? Padahal si husnuzon ya, dia berwasilah. Karena kalau burung di kandang kan lebih senang dilepas ketimbang dikurung. Kenapa lu lepas tuh burung? Ya kan amal soleh. Mudah-mudahan dengan bikin bahagia burung, Allah kasih bahagia rumah tanggaku. Boleh. Cuma kalau cari hoki dari terbangnya burung kagak nyambung. Apalagi simbol setia. Jadi ini sih kadang-kadang suka heran nih. Orang suka pakai simbol burung merpati buat lambang kesetiaan. Tahuan nih, masih bocah gak pernah ngelepekin burung nih. Orang kalau biasa main burung tahu bro. Ini burung merpati, burung paling pengkhianat sama kekasihnya. Malah simbol buaya tuh. Saya sih gak ngarahin pakai simbol buaya ya. Saya ini anak Betawi. Orang Betawi suka pakai roti buaya. Kalau tuh roti dibikin model buaya ya haram. Namanya patung. Tapi buaya itu memang simbol kesetiaan. Itu buaya kalau bininya mati, itu dia gak akan pernah mau mencari pasangan lagi sampai tua, itu buaya. Setia, tapi salah. Sama sama kita, kalau terjadi perpisahan hidup atau mati, menjomblo saja, penyakit, cari lagi. Ya itu lambang wajar, lawang hidup menyendiri kan gak boleh. Kan kependetaan diharamkan dalam Islam kan. Ini burung merpati, ini giring, dia betelor, dia kawin, dia betelor. Itu bininya ngerem, dikawin lagi sama yang lain. Bahkan dijadikan merpati taingkar janji, oong. Lu jangan percaya sama film dah. Enggak ada. Nah, ada beberapa keyakinan sihir bahwa burung itu dijadikan simbol untuk apa mempengaruhi apa yang dia inginkan. Auf mengatakan al-iyafa zajrut tayr. Wat-turuk al-khattu yukhattu fil ard. Sementara al-turuk di sini artinya garis ya. Jalan-jalan tarik turuk gitu ya dibilang tuh. Ini salur-salur yang dibuat di atas bumi. Biasanya kan kalau tukang sihir identik sama tongkat. Ya dia bawa tongkat penyihir. Nah, bikin garis-garis gitu. Simbol-simbol. Ya, makanya kalau dukun itu suka pakai ornamen. Ya, pakai simbol-simbol. Nanti dijadikan sebagai alaqah. Yang ditulis, ditempel depan rumah tuh. Inna ruko wattama'im wattiwala syirkun. Islam mengajarkan qaidul ilma bil kitabah. Betul boleh menulis, boleh menggaris. Ikat ilmu dengan tulisan, boleh. Tapi bukan buat dibikin rumus-rumus simbol kesirikan, bukan. Apalagi lambang buhul. Enggak boleh. At-turuk masuk bagian seperti itu. Wal jin qala al-Hasan ranatus syaitan. Ranatus syaitan di sini lebih kepada sautus syaitan. Da'atu syaitan, panggilan ajakan syaitan. Jadi dikatakan ini jibet, ini iyafa, ini tiatayara, ini atur. Ini semua sering dijadikan sebagai alat bantu manggil setan. Banyak sih nanti ya. Ini cuma yang viral di dunia aja. Karena insya Allah ini semua ada di pojokan dunia mana juga. Tapi tiap-tiap kota, tiap negeri juga nanti punya karakter simbol kesirikan yang berbeda. Kayak Afrika dengan voodoo-nya. Ya, kita dengan jalangkungnya, ada jenglot, macam-macam tuh. Itu tiap-tiap kota, tiap negara punya. Tapi yang disebut ini insya Allah mewakili setiap tempat yang ada kesirikan. Makanya kalau nanti di beberapa tempat ada simbol-simbol yang seperti ini, enggak boleh tuh. Tidak boleh, tidak diperbolehkan. Rasul pernah menggaris lurus di sebuah tempat. Kata sahabat, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi, summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Nabi pernah menggaris di bumi, garis-garis kayak torok ini. Cuma enggak menggunakan kayu. Tangan. Tujuannya apa? Supaya membedakan. Bukan berarti nulis di bumi itu enggak boleh. Boleh. Nah, yang suka ke laut, kadang-kadang lihat pasir laut tuh, pakai kayu, dudung, lop, uui. Ya, itu udah enggak usah gitu-gitulah ya. Lagi ngapain nyampe-nyapain, habis nulis kena ombak. Ngapain ya? Kayak ada kerjaan. Ya, riwayat lain dari sahabat Abdullah bin Abbas dituturkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kitabasa ilman minan nujum faqad kitabasa su'batan minasyihr zada mazada. Ini berkaitan dengan ilmu nujum. Bukan ilmu meteorologi dan geofisika, bukan. Nanti ada bab tersendiri tuh. Ilmu meteorologi dan geofisika beda bab. Tapi kalau ilmu nujum ini memang membicarakan antariksa, tapi dijadikan sebagai alat bantu kesyirikan. Dikait-kaitan dah. Pokoknya bintang ini sama bintang itu loh. Bintang itu sama bintang ini. Sehingga dibuatlah horoskop bintang-bintang. Zodiak. Enggak ada hubungannya. Cuma karena kita yakin jadi mirip. Lu kalem banget lu, Virgo lu. Ini orang ganjen nih, Gemini, katanya begitu. Ada tuh keras, Leo. Apa urusannya? Enggak ada urusannya. Cuma karena dikait-kaitkan, akhirnya setan supi ya. Diserupai sama setan. Nah, dia kumpul dah tuh, partai jin, partai setan. Ini kayaknya manusia ini dominan nih. Mereka mengidentikan kalau kalem dibilang Virgo, ganjen dibilang Gemini, keras kepala dibilang Leo. Yuk kita bikin sekalian dah. Begitu. Akhirnya dari mulut ke mulut, zada mazada, terus nambah pengikut. Dulu di Indonesia enggak ada zodiak. Ini zodiak Yahudi dulunya. Nyampe ke Indonesia, ada aja yang percaya. Dibumbuin lagi sama iklan TV. Dibikin potongan-potongan tayangan. Itu orang nontonin semua. Tuh kan bener. Berarti gue rebo gak boleh keluar. Ya, ilahi Rabbi subhanallah. Apa urusan? Cuma kalau yakin ya begitu tuh. Maka dibilang, maniktabasa ilman minan nujum, barang siapa mempelajari ilmu perbintangan, bukan untuk memperkirakan terjadinya rutinitas tahunan. Karena kan rutinitas tahunan ini kan kayak ini nih, di mana rasi bintang-bintang tertentu ya, akan menyimpulkan beberapa karakter waktu yang sama. Tapi tetap gak bisa dikatakan bintang ini bintang itu mendatangkan hujan. Tidak. Itu syirik nanti larinya. Atau diidentikan, ini udah mulai bulan ber-ber-ber nih Seth. Biasanya ber-ber nih hujan. Ada November, Desember. Dari zaman September, Oktober, November, Desember. Kadang sampai Desember belum hujan. Karena gak pakai hubungan. Kenapa? Allahumma shaiban nafian, Allah yang datangkan hujan sebagai bentuk nikmat. Kalau di Arab kemarin, saya sholat istisqa bareng siapa? Sesudesnya kemarin ikut pada umroh, masya Allah. Pokoknya mereka mah nggak mau tahu kalau panas kelamaan, sholat istisqa, bukan ngeluhin bulan. Tuh, ini sesudes kagak hujan, ya namanya bulan November. Gak gitu. Udah sholat. Ya habis sholat, kemudian ceramah, kemudian berdoa, disunahkan membalikan ridha, membalikan tangan. Ada semua pelajarannya. Orang Islam punya cara menyikapi musim panas, hujan mulu Mekah Madinah. Ya doa ulama. Kita kalau gak hujan, lihat tanggalan. Oh, pantesan, Mei. Sabar dan sampai September. Ya, itu enggak boleh tuh. Ya. Pokoknya udahlah, kapan pun Allah mau turunkan hujan, yursilis sama alaikum mitra. Allah yang akan kirimkan awan. Allah akan turunkan hujan, ya. Jadi jangan sampai cuma di luar sana, di luar Islam sana ada yang berkeyakinan bintang ini, bintang itu bisa mendatangkan simbol-simbol tertentu. Ini yang diharamkan nih, ya. Ini enggak diperbolehkan. Islam punya cara sendiri. Faqad iktabasa subatan minasyihr. Kalau dia perdalam dan dia yakini, dia telah mempelajari salah satu bagian dari ilmu sihir. Makanya bahasa cuaca itu dulu namanya perkiraan cuaca. Lama-lama jadi pertama ramalan cuaca dulu ya. Terus jadi perkiraan cuaca. Sekarang prakiraan cuaca. Lawang kira-kiranya belum tentu pas, apalagi pra lebih enggak pas lagi kan. Jakarta berawan. Ya kalau enggak awan enggak enak dong, ya. Itu ramalan-ramalan kayak gitu tuh enggak boleh terlalu diyakini. Ya. Karena pada akhirnya hujan turun atau enggak turun semua izin mendung tuh enggak berarti hujan, karena hujan itu qadarullah. Dari riwayat An-Nasa'i, Abu Hurairah pernah mendengar bahwa beliau mengatakan man aqada uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Ini judulnya kan bab macam-macam syirik. Model lainnya di sini dibilang man aqada uqdah, barang siapa membuat ikatan simpul buhul. Padahal bicara ngikat, bicara simpul di kepanduan, di pramuka diajarin. Ngikat sepatu sama ngikat ikan cuek beda modelnya. Judulnya ngikat. Di Islam ngikat boleh. Boleh, kita ngepang rambut, nguncir aja boleh, asal anak perempuan. Boleh, bukan enggak. Mengikat boleh, cuma hati-hati. Simbol buhul ini pun ada di bagian sihir. Karakternya apa? Dibilang man aqada uqdatan summa nafasa fiha nafasa. Artinya dia mengikat, dia tiup. Ya. Pakai simsalabim lagi. Baiklah penonton sekalian, yuk sama-sama tiup. Wah, syirik bareng-bareng. Padahal kalau ngikat sendiri, ngikat masing-masing boleh. Cuma jangan pakai ditiup. Karena kalau ngikat plus tiup, itu namanya sihir. Uqdatan summa nafasa fiha. Ya, hati-hati nih. Banyak-banyak kesan orang tuh pakai fuah, fuah, pakai begitu ya. Itu simbol-simbol sihir tuh. Perlu paham nih, pakemnya nih. Sihir begini nih, sihir begini. Gitu ya. Jangan sampai salah. Waman sahara faqad asyrak. Karena kalau sampai dia terjebak dalam perbuatan sihir, faqad asyrak. Dia telah berbuat syirik. Faqad asyrak. Orang mau main apa nih, misalkan mau ngelempar barang. Feh, pakai feh gitu. Anak mau main kapal-kapalan. Apa hubungannya? Siwing mah siwing juga tetap. Miring, singit. Kagak ada urusan. Emang kelomangan nih, hah dia keluar. Lepas itu kiong jalan, hah dia keluar, bau, pengen nengok. Siapa sih yang dia keluar? Kagak ada hubungannya ya. Makanya bilang kalau anak udah, enggak usah sayang, cukup dirapikan, lempar. Kenapa enggak boleh hah? Takutnya kayak menyerupai para pelaku syirik. Gitu. Jadi Islam ini udah bukan syiriknya yang dibahas, yang menyerupainya juga dilarang. Ya kayak zina, zina udah nggak dibahas, haram. Yang diingetin apa? Wala takrobus zina. Jangan kau dekati. Ya bis gimana saat kan nggak mungkin saya kalau nggak ngedekatin saya. Terus gimana? Ya gimana? Ya halalin, takut amat kan begitu. Daripada berbuat syirik atau hindari. Ya elah, tinggal mengucap saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan sah. Naam aja oke. Saya nikahkan kamu dengan naam, sah. Pakai ngumpet-ngumpet ya. Boros pulsa. Jones. Man akoda uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara. Waman sahara faqad asraka. Waman ta'allaqa shay'an ukila ilaih. Bukila ilaih. Ta'allaq ya akhi. Ista'allaq. Apa? Yakni yang digantung. Ente makanya kalau lagi mau makan nih di warteg, makan di restoran-restoran, makan rumah makan gitu, boleh jangan ngadep tempe goreng aja, nengok ke ujung atas. Kalau ada yang digelantungin mendingan keluar. Ya, kenapa saya bilang mendingan keluar? Saya enggak mengharamkan makanannya. Cuma itu tempat enggak berkah. Bro, kita ini hidup yang penting berkah. Ya, hidup ini sederhana dah, yang penting berkah. Biarin seneng asal berkah gitu. Artinya betul-betul memang yang kita nolak itu semua. Ini banyak di beberapa tempat dah. Ada aja yang ditaruh dah tuh. Iya ditaruh di apa namanya di kain kayak apalah belacu gitu modelnya. Digantung, ditempel. Sampai dikelubutin apa namanya kawak-kawak. Itu enggak boleh tuh syirik. Maka dikatakan di sini wa man ta'allaqa shay'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu, wukila ilaih, artinya apa? Dia telah mentawakalkan dirinya kepada gelantungan tersebut. Akhirnya dia merasa aman. Dah, gue udah pakein ini nih, jimat di rumah. Udah gak bakal orang macam-macam. Udah tolak bala. Dia akan dibikin tergantung. Ketergantungan itulah, wukila bihi itulah yang dikatakan syirik. Karena kalau mau wukila bihi, bihillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Buhur, menyan, gahru dalam Islam itu boleh. Itu wangi-wangian kok. Tapi kalau dipakai buat mancing jin syirik. Ini orang ini remeng di sini nih. Ya. Kadang-kadang orang suka pada enggak paham nih. Ini setan suka bikin kamuflase. Padahal jujur, gak ada yang pernah bilang satu ulama pun setan wangi. Gak pernah. Karena setan simbol jorok, simbol kotor, simbol bau. Gak ada yang namanya setan wangi, gak ada. Cuma gak tahu gimana caranya, belakangan ini orang yakin. Kalau malam nyium wangi, ada setan. Ngalamin gak? Aku gak tahajud. Kenapa? Bunyan. Udah dibilang kalau yang namanya wangi itu malaikat. Jin Islam mungkin. Setan gak ada yang wangi. Terus lu ngapain lari? Ibu bunyan. Berarti yang takut sama wangi ya setan. Kan gitu ya. Setan lu lari. Ya gak boleh tuh. Jadi gak ada. Tapi dari Abdullah bin Mas'ud dituturkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum ma hiya al-adhu an-namimatu al-qalatu bainan nas. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul ini pernah bersabda, ala hal unabbiukum ma hiya al-adhu, maukah kalian kukabarkan kepada kalian apa itu adhu? Al-adhu al-kadhib. Yani dusta. Al-qalatu bainan nas. Ucapan yang berputar di antara manusia. Dan itu dusta. Dan bisa menjadi sihir. Kayak antum percaya sama hoax. Dapat kabar burung. Udah gitu dapat kabar tentang ustadznya sendiri. dia sebar padahal belum sikoh, belum tepat kabarnya. Jangan, antum yang rugi. Ini lagi tren nih sekarang nih. Orang dapat bocoran tentang ustad ini, ustad itu, ya tentang keburukannya, main percaya. Tabayun belum. Udah yakin. Tuh kan, gue bilang apa, dia gak bener. Gue udah feeling. Tabayun belum, oh feeling. Feeling kaleng. Jangan begitu, tabayun tanya seberapa susahnya. Oh, alkoholatu benanas. Saya ngalamin tuh. Sejagat Indonesia ini semua bilang Ustaz Subhan benci sorban. Saya bilang kapan kita ngomong? Waduh, ini bahayanya sosmed. Masya Allah. Lantas berputar. Abis semua orang nyerang masalah sorban. Padahal kita cuma bilang sorban yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro di lukisan aslinya Raden Saleh tidak seperti yang kita lihat di buku sejarahnya. Karena khawatirnya menyerupai sorbannya orang India. Sementara dia ulama hebat. Dia kan Belanda jahat. Yuk belajar. Dia bilang benci gitu. Waduh. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan nanti pada Isa. Wallahualam. Assalamualaikum. Muhammad abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jamaah sidang majlis yang Allah muliakan. Kita lanjutkan bahasan kita berkait dengan anwa' usir, berbagai macam model-model kesihir ini. Tadi dikatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan di mana Rasulullah pernah bersabda, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum ma hiya al-adhu an-namimah al-qalatu bainan nas. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, Rasul bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang al-adhu al-kadhib, tentang dusta? Kemudian beliau mengatakan an-namimah. Kedustaan ini selevel dengan yang namanya an-namimah. Apa an-namimah? Al-qalatu bainan nas. Ucapan yang berputar di antara manusia. Sehingga sering terjadi adu domba. Kalau bisa tadiyah, ucapan yang diulang-ulang bisa jadi sihir. Ini orang maling. Dulu kan bisa tobat. Cuma di kita ini suka pakai lakop. Dulu memang si Udin suka nyolong. Cuma kan dia tobat. Kadang punya nama Udin maling. Pakai embel-embel tuh. Itu tuh alkoholatu benanas. Jangan, gak boleh. Ya. Khawatirnya jadi gak baik. Si Udin mantan preman. Megang komplek portal belakang. Panggilnya Udin Portal. Gak boleh tuh. Gak boleh. Ini alkola. Alkola tuh benan nas gila wakola. Ya ini bahaya. Jadi resikonya nanti dia sudah tobat, lakob buruknya tetap ada. Bahkan dalam Islam ini kita gak boleh manggil yang buruk, manggil yang baik. Kebiasaan manggil orang ingat jeleknya jangan. Ya nanti takutnya jadi ghibah. Apalagi kalau sampai level namimah. Ya jadi adu domba. Aduh. Nabi pernah ngelihat dua kuburan yang lagi diseksa penghuninya. Yang satu ini masalah wudu gak bersih. Cebok gak bersih. Wudunya berantakan. Yang satu, yamsi bin namimah. Hidupnya kerjaannya namimah. Siksa kubur. Ya. Orang yang dilakopkan sih jadi ngurangin dosa. Kita yang ngasih lakop nih yang dosanya bakal panjang. Ayyadubillah wa na'udzubillah. Riwayat mutafakun alaih dari Bukhari Muslim. Abdullah bin Umar pernah mengatakan bahwa Rasul pernah bersabda. Jadi kalau kita lihat hadis-hadisnya nih, hadis anak muda semua. Anak muda zaman Rasul, Masya Allah. Nah makanya kita nih, kalau mau nyontoh anak muda zaman Rasul. Kreatif. Tetap sebagai anak muda, kreatif, ya, cerdik, smart, tapi agamais. Agamanya enggak hilang. Nah, ini kan generasi Rabbani namanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani la sihran. Inna minal bayani la sihran. Al-bayan itu penjelasan artinya. Inna minal bayani la sihran, terkadang dari ucapan yang berniat untuk menjelaskan, menjabarkan sesuatu jadi sihir. Kalau dia yang ngomong tad, orang cuma selayang pandang. Ada apa tuh? Tabrakan, gitu doang. Oh iya, udah. Tapi kalau dia yang cerita, orang pada melongo tad. Jadi kayak cerita dulu siapa itu, saya lupa itu ya, di Jakarta. Cerita tentang pramugari yang dibunuh dulu. Itu ceritanya kayak yang ngeliat. Ente tahu, itu pramugari, darah keluar, seret, habis darah berceceran juga. Ente lihat, anak katanya. Cara ngomong itu loh. Sihir tuh. Inna fil kalami la sihir. Dalam ucapan ini ada sihir, makanya hati-hati nih. Ini orang hatinya keras, kalau dia yang ngomong termehe-mehe. Aduh, Masya Allah. Bisa merangkai kata tuh bisa. Enggak boleh ngelihat anak tukang material bagusan dikit. Oh, lu yang anak ke material sono. Yang dagang paku, kok lu tahu paku lu memantek hati gue? Dibikin melo gitu ya. Enak sekarang lagi model nih begini. Ya, enggak, jangan begitu-begituan lah ya. Ini hati-hati nih, mulut ini bisa jadi sihir. Orang bisa terkecoh dengan ucapan-ucapan kita. Hati-hati, bukan berarti kita gak boleh merayu. Bersyair boleh. Tapi kalau niatnya untuk membuat sebuah perangkap setan, ya gak boleh. Ya, ya tuhillah wa ta'usubillah. Inna fil bayani la syukran. Tayyip, kita baca kandungan bab ini. Assalamualaikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah fihi masail al-ula anna al-iyafata wat-tarqa wat-tayra min al-jibti. Athaniya tafsir al-iyafati wat-tarq. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. Ya, kandungan bab ini sudah disampaikan sepintas tadi. Sekedar mengingatkan, inilah indahnya buku kita Tauhid. Kita dijelaskan bab per bab, judulnya jelas. Kemudian hujah berbentuk ayat dan hadis. Kemudian kandungan. Jadi antum boleh tiru nih cara membuat sebuah conclusion pada pelajaran yang antum pelajari. Berikan tanda babnya, kemudian susun dalilnya, kedepankan Quran, baru sunnah, baru pendapat, baru isi kandungan. Sehingga terkesan ada pengulangan. Yang pertama, kandungan dalam bab ini iyafa, at-tarku, dan at-tiyarah termasuk al-jibtu. Al-jibt yakni i'adatu syaitan, panggilan setan, seruan setan. Setan sering menyeru dari tiga hal ini. Hati-hati. Iyafa, semua yang memang direncanakan untuk sebuah pengaruh. Biasanya ini suara alam nih. Ya, suara-suara alam berkaitan dengan suara-suara alam, gerakan-gerakan alam. Ini hati-hati. Di masyarakat kita ini banyak. Padahal sometimes betul loh. Kalau kita udah ngelihat semut banyak di tembok, biasanya musim hujan mau banjir. Ya, boleh-boleh saja. Kalau memang itu betul, karena semut kan di lubang, naik ke atas takut air. Tapi kalau sampai burung dilempar terbang kiri, kita belok kiri, ngaco. Oh, mancing ikan. Mancing ikan begitu. Katanya lo kalau mau mancing ikan, lihat bini tidur katanya. Kalau bini ngadep kiri, ntar lempar jorannya ke kiri katanya. Kalau bini ngadep kanan, lemparnya ke kanan katanya. Dan sekarang kalau bini telentang, jangan mancing kata begitu. Ya, ini di masyarakat ada nih istilah-istilah kayak begini. Enggak ada urusan, enggak ada hubungan. Ya, hati-hati, iya Pak. Ya, sesuatu yang dibuat pengaruh. Jangan, batu cincin. Enggak ada pengaruhnya udah. Apa urusannya? Ini mah cuma kita bangga aja jadi anak Indonesia. Batu-batu mulianya hebat. Bangga gitu, enggak ada pengaruhnya. Enggak terus jadi gagah. Lu badan lu beda, gua pakai cincin. Ya begitu. Apa urusannya? Ya, enggak ada urusannya. At-Tarq juga begitu. Hati-hati nih kebiasaan garis-garis pakai tongkat. Ya. Padahal garis pakai pulpen sama pensil boleh. Cuma kan kalau pakai tongkat enggak ada hubungannya. Sering dipakai sama dukun. Dukun suka begitu tuh, coret-coret. Hapus dua, hapus satu, ganjil nih satu, nih gini-gini, aluh. Ya, apalagi kalau sampai tiarah ya. Apalagi kalau sampai membuat akdun, semua nafasa fiha, menghembuskan nafas, fuah. Pakai simsalabim, fuah. Waduh. Udah, saya juga pernah dengar istilah simsalabim itu istilah-istilah yang non-Islam. Orang Islam makanya jangan suka gampang. Ada di beberapa tempat di mall-mall itu ada baby care gitu modelnya tuh. Tempat penitipan bayi. Ini suka dititipin bayi-bayi orang Islam sama babysitter yang non-muslim. Takutnya kebiasaan-kebiasaan buruk ini ada nih. Atau anak bermain di tempat taman bermain yang jadi pembinanya non-muslim. Makanya orang Islam yang kreatif dong, anak bangsa. Bikin tempat-tempat hiburan yang islami, tempat pariwisata yang islami, baby care yang islami, boleh. Supaya apa? Supaya gak kesisipan. Ini banyak loh ya, kesisipan cara-cara yang tidak islami. Akhirnya anak kita lihat, besar dengan cara yang Islam tidak pernah ajarkan dia seperti itu. Itu istilah simsalabim, abrakadabra, pengen jadi Harry Potter. Kadang-kadang pakai sapu terbang-terbang. Ini kan sudah temen nenek sihir. Udah. Itu sudah satu tasyabuh. Bapaknya ngaji, emaknya ngaji. Ngaji, man tasyabha bikaumin fahuwa minhu. Tasyabuh gak boleh. Anaknya nyerupain yang enggak. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Anaknya nyerupain kawa-kawa. Siluman kawa-kawa. Siluman kampret, Batman. Spiderman. Jangan, harusnya jangan. Ya kompak, saya aja lagi pegang anak saya suka begitu tuh. Ya kan, ya Allah ya Karim, saya ngomong sama orang, jangan jadi siluman kawa-kawa, anak saya jadi Spiderman. Ini kadang-kadang suka begitu, suka gak kompak laki bini nih. Dan kalau rumah tangga begini, buat apa berumah tangga gitu? Sirik masuk dengan gampang ya betul. Laki yang tegas. Ini mau berubah kan nih? Kalau minggu depan masih ada siluman di rumah, gue ganti loh, gitu. Tegas dong. Daripada rumah tangga ini gak jelas mau kemana. Yang tanggung jawab kan kalau dosa bini, laki yang berdosa. Anak berdosa, suami yang berdosa. Bini mah aman, Bu. Bu. Hei. Aman. Ini yang depan nih, gak aman. Ya, yang kompak gitu loh. Supaya rumah tangga kita ini jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Taib, yang ketiga, tadi. Oke. Okay. Yakni ilmu perbintangan adalah salah satu bentuk sihir. Pun sudah dijabarkan tadi. Ya, kalau Anda belajar tentang ilmu meteorologi dan geofisika, boleh. Silakan saja ya. Tapi bukan untuk meramal. Sekedar tahu gugusan bintang dan apa namanya fenomena yang ada, sekedar tahu rasi dan lainnya, silakan. Tapi jangan dikaitkan dengan adanya ketetapan takdir berbentuk hujan, ya berbentuk petir, badai dan lain-lain. Tidak ada dalam Islam, tidak ada seperti itu. Apalagi kalau sampai melakopkan simbol-simbol dewa-dewa Romawi yang ada di rasi bintang-bintang yang ada itu. Yang namanya nelayan, dia juga suka ngikutin bintang biduk. Di mana ada bintang yang jadi patokan. Kan kita kalau di laut itu kan naik kapal, kan laut enggak ada temboknya. Pinggirnya di mana tahu? Patokannya bingung kalau enggak rasi bintang. Boleh, sekedar tahu begitu boleh. Untuk mengetahui ayyaumul bid, bulan purnama sebentar lagi boleh. Atau kalau orang dulu tuh pakai kebaya, bulan sabit itu dilihat lewat kebaya. Kalau bayangan ada berapa dihitung, ini sebentar lagi ini bakal ganti bulan. Ada. Orang dulu tuh ada. Sekedar tahu bilangan boleh. Karena kan memang menghitung bilangan kan. Nanti ada ru'yatul hilal namanya. Kalau tertutup mendung, wa in ghamma 'alaikum fa akmilu saban salasin. Suruh genapkan bilangan saban 30 hari. Itu bilangan boleh-boleh aja. Taib. Dan yang keempat ini yang disampaikan tadi al-aqdu sumanna fasafiha, kebiasaan mengikat buhul kemudian meniup. Ini kerjaan dukun nih. Alasannya ini buka aura. Ngadep sono di belakang. Dibuka mata batinnya. Nah, ngelihat tuh alam gaib. Sebenarnya diiketin buhul itu. Karena yang namanya manusia tidak bisa ngelihat yang gaib. Yang bilang siapa tadi? Allah. Surat jin. Illa manirtada min rasul. Enggak ada yang bisa ngelihat yang gaib kecuali rasul yang diizinkan. Rasul juga diizinin dulu. Enggak tiap hari rasul ngelihat jin. Pernah nangkap jin. Ya, merasakan dinginnya lidah ifrit, betul. Nabi ngelihat. Tapi enggak tiap hari. Ini tiap episode nangkep jin. Kalah Rasul. Ini kan bukan Nabi palsu lagi ngalahin Rasul. Cuma herannya ditonton. Ada aja lagi. Ada aja. Astagfirullahaladzim. Ya tuh apa yang, apa sih namanya yang acara tempat-tempat gelap tuh. Yang dites-tes itu. Apa sih kau-kau apa sih namanya. Uji nyali, uji nyawa. Digini-giniin dulu. Nah, lu diam dah sini. Ntar apapun yang situ lihat ngomong, enggak kuat dada gitu kan. Itu dibuka buhul tuh. Akhirnya ngelihat yang enggak-enggak. Sebenarnya kalau udah ngelihat juga untungnya apa emang? Enggak ada untungnya. Yang ada malah takut. Takut sama selain Allah karena dosa. Jadi gimana enggak takut, Ustaz? Ada yang ketawa di atas pohon perempuan. Ya saya takut dong, salah. Ente yang harus saya ketawa, bukan dia. Tuh perempuan naik malam-malam ngapain tawain? Oh, dia kabur. Ini ente yang takut, jadi ketawa geli. Kita suka kebalik. Setan bisa ngelihat kita, kita gak bisa ngelihat setan. Kan yang hebat kita berarti. Ya, setan takut ketemu kita. Hukum asalnya itu. Cuma kita sekarang bikin kita takut sama dia. Ya setan sengaja. Udah gitu kerjaan kita lebih dari setan. Setan gak pernah nyulik-nyulik anak setan. Ini lagi zaman culik-culikan setan. Jual organ tubuh. Gak ada cerita jin jual organ tubuh jin. Manusia mah apa juga masya Allah. Jin itu kalau yang jin Islam, makanannya itu sisa makanan halal. Kalau jin kafir makanan yang kotor-kotor. Begitu memang mereka. Tapi kalau manusia makanannya bisa berubah-ubah. Oh manusia kalau udah kayak jin aspal dimakan. Apa yang gak dimakan sama dia. Makanya ini kita kalau kurang-kurang paham fitrah kita di manusia tercipta untuk apa. Jin malu ketemu kita. Karena kita bisa lebih dari jin. Tapi kalau kita baik, bahkan malaikat pun malu membangkitkan Nabi Muhammad. Kenapa? Betapa mulianya manusia ini. Ya, ini manusia ini ahsanut taqwim, ciptaan yang paling baik. Tayyib. Yang kelima, yakni perbuatan namimah tadi, mengadu domba. Al-qalatu bainan nas. Ini sosial media ini media yang paling gampang dijadikan ajang adu domba. Ya jangan terpancing. Dulu zaman handphone belum dipunya tiap orang, Indonesia adem-adem aja nih. Kadang tiap orang ngantongin 4 provider, 4 HP. Masya Allah. Jadi berantem mulu, enggak laki bini, enggak antar saudara, antar keluarga. Lihat, berantem cuma gara-gara handphone. Kita bisa menjadi hakim buat orang lain tanpa bukti. Dalilnya apa? Hoax. Berita-berita yang enggak jelas. Hati-hati. Al-qalatu bainan nas hoax. Bahaya terjadi-terjadi. Ya, tindakan-tindakan yang kurang tegas akhirnya terjebak dalam obrolan. Obrolan di dunia maya. Udah dibilang kita kalau ngobrol di WhatsApp, Imo atau provider-provider yang ada ya. Itu jujur loh ya, kondisi kita baca dengan yang dibaca suka beda. Kalau lagi tenang, orang maki-maki kita bilang bercanda. Tapi kalau hati lagi gak tenang, orang negur dibilang marah. Padahal cuma tulisannya, Assalamualaikum, apa kabar? Wah marah nih. Kemarin itu bacanya, Assalamualaikum, apa kabar? Lu bacanya apa? Bacanya, Mas. Jadi kayaknya kayak marah, padahal gak marah. Makanya jangan suka menyelesaikan masalah via WhatsApp. Face to face, temuin langsung. Saya bersenang sama teman-teman biker, sahabat-sahabat muslim biker ini. Kita bisa riding ke beberapa tempat, ketemu langsung. Enggak seperti yang ada di sosmed. Enggak. Kita ketemu sama orang dari kemarin langsung ke kota-kota. Enggak. Bohong kalau dibilang orang apa Sunnah ini minoritas, bohong. Lawang kajian di tiap kota ribuan jumlahnya kok. Peribuan bisa mewakili sekian ribu. Islam sudah sampai, cuma jahatnya sosmed kan begitu. Ustadz dilihat dari followersnya. Ini ustadz hebat nih, followersnya 3 juta nih. Kapan naik jumlahnya? Pas dia ngebohong. Tuh. Di up namanya ketika terjadi yang aneh-aneh. Makanya Syekh Sulaiman Ruheili mengatakan bahwa dakwah yang berhasil itu bukan jumlah followers dan terangkatnya nama ustadz, bukan. Sampainya dakwah sunnah ke masyarakat. Sekarang kita lihat anak muda berani pakai jenggot, cakep. Dulu mah takut. Dulu zaman-zaman jenggot mulai agak panjangan dikit. Anak-anak muda pakai jenggot tiap ngobrol dilipet. Lu mau kemana lu? Disalahin mulu nih jenggot ini, gara-gara ini tas yang gak laku-laku. Apa urusannya? Gak ada urusan sama jenggot. Ya singa dari dulu bewok, anaknya banyak. Apa urusannya? Emang kitanya aja yang gak yakin sama syariat. Udah, kalau Allah sudah perintahkan, Nabi sudah contohkan, udah gak ada yang salah. Makanya belajar yang benar nih. Kita pengen belajar dengan yang rapi, supaya syariat itu tuntunan, bukan tontonan. Ya, syariat itu tuntunan, bukan tontonan. Ya syukur kalau ditonton ngikut. Tapi ini kan tuntunan, sayang kalau gak tertuntun gitu. Lalu ngaji bertahun-tahun, jadi imam takut. Ngaji bertahun-tahun, ngomong salam duluan merinding. Dulu zaman Nabi, orang 2 tahun taubat, jadi imam besar. Kepake ilmunya. Makanya teknik ngajar Rasul itu perlu kita perdalam. Masya Allah, ini 17 tahun ngaji sunnah. Negakin syariat takut. Kitab tauhid entar-entar, kajian rutin. Allah, pokoknya Rasul sama bini takut. Ya gak bisa begitu. Anak-anak aneh kita nih. Ini perempuan kajian rutin, sama laki ngelawan. Ngegas mulu. Padahal yang baker lakinya. Bini yang ngegas. Pakai oli samping. Ya. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Kita suka gak bisa menempatkan diri. Ya. Janganlah. Orang Islam tuh harus sesuai dengan syariat. Tayyib. Ya, yang terakhir yang keenam nih. Kita ngobrol dari sini ya. Yang keenam, kepandaian bersilat lidah termasuk sihir. Inna fil kalami lasyihr. hati-hati sama ahli kalam. Orang bisa nyocokin nih, kadang-kadang enak suaranya mendayu, bab Melayu sedang bersair. Enak suaranya ini mendayu, bab orang Sunda sedang meratap. Enak nih suaranya tegas, bab orang Jawa yang sedang berkata, bab orang Sumatera yang sedang bersyair. Wallah, inna fil kalami la sihrun. Fokus. Belajar fokus gimana? Jangan lupa ada yang lebih penting dari yang terjadi. Contoh nih di Indonesia nih. Ini kan tumpang tindih masalah, betul? Belum lama Aceh, tsunami. Semua ngomongin Aceh. Aceh udah beres, pindah urusan Lombok. Lombok baru ngumpulin dana kita mau bagi. Udah ada Palu. Orang lupa Lombok. Ingatnya Palu. Lagi pusing Palu sama Lombok, itu pesawat meledak masuk ke laut. Kan di kita begitu tuh. Sampai lupa mana yang penting. Udah, ente gak usah pikun, gak usah bingung. Yang penting satu, 2019 ada pemilu. Jangan terkecoh, tetap fokus nih ya. Kita mesti rapin pemerintahan kita nih. Ya, mengangkat orang yang layak untuk memimpin negeri ini. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena azab yang terjadi, karena kredit dan manajemen negeri ini. Kalau tauhid tidak bisa ditegakkan, demi Allah, masalah takkan kunjung selesai di negeri kita. Yuk, tegakkan la ilaha illallah. Allah muliakan kita insyaallah. Yuk kita berdialog. Silakan yang mau bertanya. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhil.